istri yang ku cerai kanlah menangis di tengah hari menyesal tiada berguna tak akan ku kembali lagi. Jangan lekas cemburu, ku nasihat di kau selalu, agar jangan lekas cemburu. Selalu berdosa jikalau